Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Sarah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah yang matannya adalah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, maka kemarin kita singgung dan kita sedikit singgung tentang satu kitab yang judulnya Mawaqif Istima'iyah min Hayati Syekh Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, ya, kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, ya, yang diambil dari kehidupan Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Yang buku ini adalah ditulis oleh dua orang, satu adalah anak beliau dan yang satunya adalah cucu beliau. Ditulis oleh anak beliau yaitu Muhammad bin Abdurrahman As-Sa'di, kemudian cucu beliau yaitu Musa'id bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'di. Dan berkaitan dengan isi Mawaqif Istima'iyah, kemarin ada dua contoh yang kita ceritakan, namun dalam kesempatan malam hari ini akan saya bacakan cerita lengkapnya sekaligus ralat dari apa yang atau koreksi untuk apa yang kemarin kita sampaikan tentang kisah beliau dan sebungkus rokok. Yang ralat ini sebelumnya pernah saya sampaikan di status Facebook saya. Ceritanya di sana disebutkan bahasanya ishtara asy-syekh al-walid rahimallah hamla hatabin, bahasanya yaitu asy-syekh al-walid Sa'ab Turman As-Sa'di membeli satu pikul kayu bakar. Wa'adatu ahlul Unaizah indana, dan menjadi kebiasaan penduduk Unaizah di tempat kami ketika itu, idza ishtaral wahidu hataban, maka jika seorang itu membeli kayu bakar, yadkhulul hammalu au jammalu al-hataba dakhilal bait, maka tukang atau penggendong dan pembawa kayu bakar yang merupakan penjual kayu bakar itu akan masuk ke dalam rumah. Wa idan taha min amalihi yada'u lahu ahlul baiti tamran wa ma'an. Dan jika pekerja tersebut, penjual tadi, telah menyelesaikan tugasnya meletakkan kayu bakar di bagian belakang rumah, telah selesai dari kerjanya, maka penduduk atau penghuni rumah atau tuan rumah telah menyiapkan kurma dan air. Wa idza akala wa syariba, jika dia telah makan dan minum, yughliqu babal bait bi quwwatin, maka dia makan dan minum sendirian, tidak ditemani oleh tuan rumah. Itu tradisi masyarakat setempat yang mungkin berbeda dengan tradisi masyarakat kita, ya. Kalau tempat kita ya ditemani, itu bentuk penghormatan, ya. Namun lain lubuk lain belalang, ya. Lain tempat lain kebiasaannya. Maka budayanya cuma disiapkan, kira-kira sudah mau selesai disiapkan, dan sama tuan rumah ditinggal pergi. Jika dia telah selesai makan dan minum, maka yughliqu babal bait, maka dia akan, si penjual kayu ini akan menutup pintu rumah bikuah dengan suara yang keras. Ya, karena rumahnya besar-besar, maka ditutuplah pintu itu dengan suara yang keras, tujuannya biqas di ikhbari ahlil bait annahu kharaja minal bait, untuk memberitahukan kepada penghuni rumah, kepada tuan rumah, kalau dia sudah keluar. Nah, maka sekaligus pamitan. Jadi banting pintu itu artinya pamitan. Ya, saya pulang ya, gitu, terus banting pintu. Nah, ya, lain tempat lain kebiasaannya. Nah, Fi ihdal marat, di satu ketika, lama kharaja al-jamal, maka tatkala penjual kayu itu telah keluar, maka ja'al walid yuridu ikhlaq al-bab. Maka ayah kami ingin menutup pintu, karena tadi cuma dibanting saja, ya, artinya belum terkunci dari dalam. Maka ayahku, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ingin mengunci pintu. Aqba ay ba'dal jamal, setelah perginya orang tersebut. Ternyata al-walid, maka ternyata Syekh Sa'di menjumpai bilhush fi tariqihi lilbab, di jalan beliau menuju pintu, beliau jumpai ulbatan arfal walid annaha ulbatu dukhanin tayihatin ay saqitatin minal jamal. Maka beliau jumpai satu bungkus, dan Syekh Abdurrahman mengetahui bahasa ini adalah bungkus rokok yang jatuh dari al-jamal, dari tukang jual kayu tadi. Maka qama al-walid wa akhadha al-ulbah, maka ayahku kemudian berdiri mengambil, kemudian bertindak mengambil satu bungkus rokok tadi. Wa fatahal bab, kemudian membuka pintu. Wa nada al-jamal, kemudian berteriak. Dan berteriak manggil tukang penjual kayu bakar tadi. Berteriak untuk memanggilnya. Setelah terpanggil, waqala lahu al-walid, maka ayahku berkata kepadanya, hadhihi lak, ini milikmu, yakni bidzalika ulbatat dukhanin, yang beliau maksudkan adalah satu bungkus rokok tadi. Qala ba'da tarududdin, maka si penjual kayu ini pada awalnya bimbang mau menjawab ya punyaku, dan karena dia malu rokok, ya. Maka awalnya taradud, awalnya dia bimbang tentang mengatakan untuk menjawab iya. Akhirnya dia berkata ba'da taruddin, setelah bimbang, na'am hadhihi li, betul itu adalah bungkus rokokku. Lakinnaka ya syekhu tadri wish fiha ayma bidakhiliha, akan tapi wahai syekh, apakah engkau tahu apa isi bungkus tersebut? Maka qala al-walid, na'am dukhan, ya saya tahu isinya rokok. Qala al-jamal, wa tu'tiniha ya syekhu, ya syekh, engkau mau berikan bungkus rokok itu kepadaku? Qala al-walid, maka ayahku mengatakan, iya, na'am, iya, mau kuberikan, mau kuserahkan, mau kupulangkan kepadamu. Kenapa? Li'annaka idha ma laqital ulbata sawfa tashtari biki matil hatta billadhi bi'tahu badalan minha wa tujawwi' yalaka wa tuharimahu minar rizqi. Ya, kata Sa'di, ia akan kuserahkan kepadamu, karena jika engkau tidak jumpai satu bungkus rokokmu ketika engkau pulang, dan engkau sampai rumah tidak kau jumpai satu bungkus rokokmu, sawfa tashtari, maka engkau akan membeli biqimatil hatab, dari uang penjualan kayu bakar tersebut, engkau akan gunakan untuk kayu bakar yang kau jual, akan engkau belikan untuk rokok. Badalan minha, sebagai ganti dari satu bungkus rokok yang hilang. Maka engkau akan uang hasil penjualan kayu tadi, akan kau pakai untuk beli rokok. Dan ini nampaknya kurang lebih harga kayu tadi sama dengan harga rokok. Waktu jawa iyalaka, dengan itu kau laparkan anak istrimu. Gara-gara hari ini, kerja hari ini habis untuk satu bungkus rokok. Waktu harimahu minar rizq, sehingga engkau tidak berikan rizki kepada mereka, engkau tidak berikan nafkah kepada mereka. Wal hadi Allahu subhanahu, adapun masalah hidayah, maka Allah lah yang memberi hidayah. Namun masalah anak istrimu yang kelaparan, saya ikut memikirkannya, ya. Ya, maka saya mau pulangkan rokok, bungkus rokok ini, supaya penghasilanmu hari ini utuh, tidak dikorupsi atau tidak kemudian dihabiskan untuk beli rokok. Engkau berikan kepada istrimu untuk makan, anak istrimu. Qala lahu al-Jamal, namun ternyata terjadi satu hal yang tidak disangka. Penjual kayu tadi mengatakan bismillah wa aghadal albah, kemudian dia ambil bungkus tadi, wa kaba'i roma ma fiha min dukhan, kemudian isi rokok yang jadi isinya itu dia lemparkan, dia keluarkan dan dia lemparkan, wa al-awraq, demikian juga kertas rokok yang ada di dalamnya, karena bungkus rokok itu pasti ada kertas rokoknya sama ada rokoknya, dan itu satu hal yang makruf di dunia perokok. Maka beliau kemudian lemparkan mafiah min tukhan wa awraq, beliau lemparkan, beliau buang rokok dan bungkus rokoknya bil ardi tanah. Waqal, kemudian si tukang penjual kayu tadi mengatakan, Allahumma inni tubtu ilallah, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dari merokok, walan a'udha li tukhan marotan ukha, dan beliau berjanji di depan Sesa'di, aku tidak akan merokok, aku akan kapok dari merokok dan tidak akan lagi merokok. Itu kisah Ulbatu Tukhan, bungkus rokok yang ada di Mawqif Istimaiyah, yang menceritakan tentang kehidupan sosial Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan bagaimana beliau menerapkan ilmu yang luas yang beliau miliki dalam kehidupan keseharian beliau. Di sana kita jumpai hikmah, kita jumpai al-fiqh, kita jumpai fikih yang senyatanya, fikih yang kemudian menimbang i'tibarul ma'alat, menimbang ke depan apa dampak dari hal ini, tidak hanya pertimbangan sesaat yang ada di depan mata. Dan itulah al-fiqh sesungguhnya, itulah kepahaman tentang agama yang sesungguhnya. Kembali ke kitab ini, ke Syarh Al-Wasail Mufidah, kita di halaman 16, masih kutipan dari Mawaqif Ijtima'iyah. Di sini dikutipkan, wa arsala al-walid, maka al-walid Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengutus Aba Abud yang bernama Abdullah ke pasar Aliyah dan berkata, ini nampaknya anaknya, dia utus untuk pergi ke pasar. Dan beliau sampaikan kepada anaknya, tolong beli kertas dan pensil. Dan adalah menjadi niat ayahku untuk menulis risalah, menulis satu buku tipis, alat dawi, dengan terinspirasi dari buku tulisan orang kafir, Da'al Qalaqa Wabda'al Hayata. Maka jadilah buku tersebut Sariratul Hajmi, tipis ukurannya, namun sangat besar makna kandungannya dan besar manfaatnya. Dan beliau namai buku yang beliau tulis, yang terinspirasi dari buku tentang resep bahagianya tulisan orang kafir, beliau kasih judul Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat yang efektif untuk hidup berbahagia. Dan buku ini tahdib tertujuan untuk terwujudnya kebahagiaan bagi manusia dengan bagaimanakah mewujudkan hidup bahagia bituruk syariah, namun dengan kiat-kiat yang dituntunkan dalam syariat. Dan beliau isi buku ini adalah bicara tentang ilaj, terapi, iktiab wal amradin nafsiyah al mukhtalifah, terapi untuk kemudian orang yang sedang berduka dan penyakit psikologis yang beragam. Walilalhamdu wan minnah, milik Allah segala puji dan anugerah. Dan buku ini tubi'ah, telah dicetak ketika beliau masih hidup dan setelah beliau wafat puluhan kali cetakan. Lam natamakan min hasri majmu'iha, yang kami tidak mampu untuk menghitung jumlah pastinya, berapa yang sudah terecak dan beredar. Dan waqad wasala adatul matbu', dan sampai jumlah tercetak dari risalah ini dalam satu kali cetakan saja, sekali cetak. Kalau di dunia cetak di tempat kita, sekali nyetak buku itu 3.000. Ini itu di standar cetak-mencetak di penerbitan dan di penerbitan di tempat kita. Sekali cetak itu 3.000. Kalau ada satu buku 10 kali cetak, ini kita bisa tebak kalau di sini ya berarti 10 kali 3000 telah beredar. Nah, ini kalau buku Wasail Mufidah, buku tipis risalah ini sekali cetak, pernah sekali cetak itu aja akthar min khamsina alfa nuskah. Lebih dari 50 ribu eksemplar. Wuzi'at bil majan, kemudian dibagikan secara gratis melalui Jumu'iyatus Saudiyah, berbagai macam yayasan di Arab Saudi, ta'ni yang perhatian biti binafsi dengan terapi psikologis. Walazala talabu 'alaiha mutakarriran, jadi yang merespon, banyak merespon buku ini adalah lembaga-lembaga yang punya perhatian dengan masalah terapi psikologi, terapi kejiwaan, yang membagikan buku ini dalam jumlah yang ribuan secara gratis. Walazala atolab, dan permintaan untuk buku ini terus menerus mutakaran berulang-ulang, berasal dari dalam mamlakah, dalam kerajaan Arab Saudi, dan dari luar kerajaan Arab Saudi. Waqad ishtaharat hadhihi risalatu wa da'a saytuha, dan risalah ini telah terkenal dan telah tersebar namanya. Wa hadha wallahu a'lam min husni qasdi mu'allifiha rahimahullah, dan ini wallahu a'lam menunjukkan tulusnya dan bagusnya niat penulisnya, semoga Allah merahmatinya. Intaha, sekian kutipan dari Mawaqif Ijtima'iyah. Ya, maka kaidah yang dianut oleh banyak para ulama, buku yang beredar, yang abadi, yang terus-menerus tercetak, ya, itu adalah isyarat tentang menunjukkan baiknya niat, tulusnya niat orang yang menulisnya ketika menuliskannya. Adapun buku-buku yang tidak demikian keadaannya, ya cuma sekali terbit atau beberapa kali terbit, kemudian tidak menjadi buku monumental. Buku itu adalah akan menjadi buku monumental ketika ditulis oleh penulisnya dengan penuh ketulusan, dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala. Semata-mata untuk naf'ul ibad, ngasih manfaat untuk orang lain, lillah, semata-mata mengharap Allah subhanahu wa ta'ala, maka buku tersebut akan jadi buku yang monumental dan buku yang abadi. Ini kaidah yang dikatakan oleh banyak ulama tentang masalah ini, berkaitan dengan kapan satu buku itu menjadi buku abadi di tengah-tengah kaum muslimin, dipelajari oleh thulabul ilm, mendapatkan perhatian dari kaum muslimin. Nah, itu adalah karena ketulusan, diantara adalah menandakan ketulusan penulisnya saat menuliskan buku tersebut. Pelajaran yang bisa kita petik dari satu paragraf yang baru saja kita baca, boleh saja seorang muslim menulis buku dan berkarya karena terinspirasi tulisan orang kafir. Bukan satu hal yang aib, bukan satu hal yang buruk, dan bukan satu hal yang tercela. Ada tulisan orang kafir, bagus, kemudian kita terinspirasi. Gimana tulisan ini kemudian ada padanya nilai-nilai Islam, tidak semata-mata polosan seperti ini, maka saya tulis sendiri, namun dengan mengambil inspirasi dari situ, namun kemudian warna sebagai seorang muslim, warna Islam, kemudian saya ingin nampakkan di situ. Satu hal yang tidak mengapa, satu hal yang boleh-boleh saja. Ya, sesaat terinspirasi dari buku tulisan orang kafir tentang bicara tentang masalah hidup bahagia, maka kemudian beliau terinspirasi dari hal tersebut, kemudian berpikir Islam juga punya, Islam ketika digali juga ada semacam itu. Ya, maka saya mau tonjolkan hal tersebut, kemudian bisa kemudian ditambahkan dengan hal-hal yang lain yang berasal dari ilmu pengetahuan manusia. Wa khitaman, dan pada akhirnya saya meminta kepada Allah Zat yang Maha Tinggi dan Agung untuk menjadikan, agar Allah jadikan setiap muslim dan muslimah adalah orang-orang yang hidupnya bahagia, hidupnya ceria, khalaqan mubdian, adalah hidup yang penuh dengan khalaqan, khalaqan disini wallah ta'ala a'lam, dari kata-kata khalaq yang artinya bagian, penuh dengan keberuntungan, mubdi adalah hidup yang kreatif, mukbil, yang kemudian gagah untuk kemudian menghadapi hidup, ghairan mudbir, dan bukan orang yang lari ke belakang, ya, takut menatap kehidupan. Dan aku berdoa kepada Allah agar Allah jadikan aku yang memberikan komentar untuk buku ini lebih baik daripada apa yang mereka kira, dan Allah mengampuni untukku dosa-dosa yang tidak mereka ketahui, atau yang khairat tadunun kalian, bisa kita artikan kalian mimma tadunun, daripada apa yang kalian sangka, dan Allah ampuni untukku hal-hal kesalahan-kesalahan yang tidak kalian ketahui, dan Allah memberikan manfaat dengan kutayib ini, buku tipis ini. Banyak orang disebabkan niat penulis yang pertama dan bagusnya dan berbaik sangka kepada Allah dari pensarahnya, innahul afuul karim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pemurah, dan dia adalah zat yang berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku. Dan wada'wati maratan ukhra, dan seruanku dan ajaanku untuk kali berikutnya, lil ikhwati al-udhama, untuk orang-orang hebat, saudara-saudaraku kaum muslimin, orang-orang yang hebat, namun fi wadhibatin ba'isah, namun dalam pekerjaan yang ngenes, ya, ada sebenarnya orangnya pinter namun tidak beruntung hidupnya, sehingga kerjaannya pas-pasan, ya, kerjaannya ngenes, kerjaan yang gajinya kecil dan semacam itu, padahal orangnya sebenarnya orang yang hebat. Aumuhmalan istimaiyan, demikian juga saudara-saudaraku yang tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat, disepelekan, dianggap tidak, keberadaannya tidak diakui di masyarakat, atau kemudian yang berada dalam kegelapan penjara, menimbang karena apa yang dia lakukan berupa kejahatan, atau orang yang sedih yang dibelenggu oleh aduin utangnya. Demikian juga boleh jadi adalah seorang perempuan yang cerdas yang menghadapi derita berupa tahmis karena dimarginalkan, tidak diakui karena dia perempuan, wadak fit takdir, dan lemahnya penghargaan untuknya karena semata-mata perempuannya. Maka ilaikum antum ayyul udhama, maka untuk kalian wahai orang-orang yang besar, fananu pingtidar intifadatikum alal afkaril baliyah, maka kami menunggu kalian mampu menggoncang pikiran-pikiran yang usang, pikiran-pikiran yang negatif, yang semata-mata negatif, yang tidak benar. Wa'athbitu li ba'dil arbiya, dan tegarlah kalian menghadapi sebagian orang-orang yang bodoh, annakum, atau tunjukkanlah kepada sebagian orang-orang yang tidak mau mengerti kalian itu berbeda, annakum khilafu dhalika tasbih, bahasanya kalian itu berbeda dengan gambaran yang ada dalam benak-benak mereka. Adalah kalian optimis, buktikan pada masyarakat kalian tidak sejahat apa yang dikira oleh orang, tidak sejelek apa yang dikira oleh orang kalian, hendaklah kalian berbahagia dan semacam itu. Ya, kemudian kita masuk pada inti pokok bahasan. Ya, bagian atas adalah matan dari wasail mufidah, sedangkan keterangannya ada di catatan kaki. Ya, qala al-musannif rahimallahu taala, ini adalah status yang adalah tamhid atau pengantar. Alhamdulillahi ladzi lahu alhamdu kulluh, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, setelah beliau buka dengan tahmid dan syahadat, kemudian beliau katakan, fa inna rahatal qalbi wa tuma'ninatahu wa sururahu wa zawalal humumihi wa ghumumihi huwal matlab likulli ahadin. Bahasanya, happy-nya hati, hati yang gembira, hati yang rohah, yang nyaman, wa tuma'ninatuhu, dan hati yang tenang, hati yang bahagia, dan hilangnya hal-hal yang bikin galau berupa ham ataukah gham, adalah keinginan setiap orang. Bukan hanya setiap muslim, namun setiap orang. Setiap manusia punya cita-cita ini. Cita-cita yang itu disepakati oleh semua orang, pengin hidup bahagia. Enggak pengin galau, enggak malah kemudian cari-cari galau. Dia akan pengin kemudian hatinya nyaman, hatinya happy. Itu cita-cita bukan hanya setiap muslim, namun setiap manusia. Semua manusia sepakat dalam hal ini. Ijma' qat'i dari yang bisa kita pastikan, meskipun kita tidak mewawancari semua manusia. Kita tidak tanya satu-satu, lakukan sensus seluruh penduduk dunia. Bisa kita pastikan, karena itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup manusia, semua orang ingin hidup bahagia. Semua orang ingin hatinya tenang, semua orang ingin hatinya tidak diliputi kesusahan. Wabitahsulul hayatut thayyibah, dan itu adalah sebab hidup bahagia. Itu sebab hidup bahagia. Maka orang itu hidup bahagia sebabnya apa? Hatinya nyaman, hatinya happy, hatinya gembira, dan tidak punya ham wal gham, tidak punya hal-hal yang menyusahkan. Itu yang jadi sebab hayatun thayyibah, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan bahagia. Hidup bahagia itu bukan karena harta. Hidup bahagia bukan karena tenar, hidup bahagia bukan karena populer, hidup bahagia bukan karena jabatan tinggi, hidup bahagia karena dua hal tadi. Hatinya tenang, dan tidak punya gham, tidak punya ham, tidak punya galau. Galau karena utang, galau kemudian karena masa depan, galau karena kemudian di PHK, galau karena putus cinta, atau galau, tidak ada galau. Itu yang kaya raya kemudian, kemudian galau karena putus cinta, dia enggak bahagia. Dia enggak bahagia. Orang yang jabatannya tinggi, namun kemudian dia di setiap saat dia kemudian dalam masalah, jabatannya tinggi. Dia tidak bisa menikmati bahagianya, dia enggak bisa tidur nyenyak. Dia enggak bisa tidur nyenyak, jabatannya tinggi namun enggak bisa tidur nyenyak. Banyak tentara, banyak ini, makan saja susah, dia harus tolong dicicipi, jangan-jangan ada yang racun saya dan sebagainya. Ya, dia enggak bisa kemudian duduk kemudian santai makan bebas di angkringan, enggak. Dia enggak bisa demikian. Maka hidup bahagia, al-hayah at-tayyibah, itu bukan karena kemudian pangkat, bukan karena harta, bukan karena popularitas. Ya, bukan karena itu semua. Namun sebabnya adalah rahatul qalb. Hati yang nyaman, itu kuncinya. Tumaknunatul qalb, hati yang tenang. Nah, itu kuncinya. Tidak ada gham, tidak ada ham. Itu sebabnya. Wa yatimu as-surur wal ibtihad, dan sempurna dengan sebab keadaan hati di atas, gembira. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan, sesuatu hal yang menggembirakan, ada satu yang menggembirakan, lulus misalnya. Namun, dia galau, izin nikah belum turun-turun. Itu lulusnya, bahagianya enggak sempurna. Bahagianya enggak sempurna. Kenapa? Yatimu surur, gembira itu sempurna. Manakala ada sesuatu hal yang bikin gembira dalam keadaan rahatul qalb. Hatinya senang. Hatinya tidak ada masalah, tidak ada ganjalan. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang menyebabkan gembira, namun terbentur masalah-masalah, namun galau karena ini dan itu, tidak jadi sempurna gembiranya. Dia bisa senyum, namun senyumnya kecut. Tidak senyum yang kemudian manis, berkah. Wal-ibtihad, demikian juga wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri itu sempurna manakala ada sesuatu yang menggembirakan dan ditambah rahatul qalb. Itu nanti berseri-serinya itu sempurna. Tapi kalau tidak, ada yang menggembirakan, datang orang yang membuat dia bahagia, datang orang tua atau datang saudara yang bikin gembira, bikin wajah berseri-seri, namun hatinya lagi galau. Tidak akan sempurna berseri-serinya. Ya, berseri-serinya dia paksakan. Dan bukan natural, tidak kemudian alami, tidak natural. Nah, maka Ini pentingnya rahatul qalb, tumakninatul qalb. Itu nilai pentingnya demikian. Beliau katakan nilai pentingnya itu sebab hayatun thayyibah, hidup bahagia. Ya, itu sebab hidup bahagia. Kemudian yang kedua beliau katakan itu faktor penting sempurnanya gembira. Sempurnanya sukacita. Maka itu maka itu nilai penting dari rahatul qalb, nyamannya hati. Nah, oleh karena itu maka apa sebabnya? Walidzalika asbabun. Dan untuk kemudian bisa mendapatkan hati yang gembira, hati yang happy, hati yang senang, yang plong, itu ada sebabnya, ada kiatnya. Dan kiatnya ada dua macam, asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyatun, atau bahkan ada tiga, wa asbabun amaliyatun. Ada sebab, yaitu sebab diniyah, sebabnya sebab agama. Dan ada sebab tabi'iyah, berkaitan dengan masalah satu hal yang bersifat kemudian alami. Dan ada asbabun amaliyah, sebab-sebab usaha yang diusahakan. Ada kiat-kiat yang diusahakan. Wala yumkinu ijtima'uha kulluha ila lil mu'minin. Dan tiga sebab ini, kata beliau, rahimahullah ta'ala, tidak mungkin kumpul kecuali pada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang bisa terkumpul padanya tiga sebab tadi sekaligus. Wa amman siwahum. Adapun selain mereka orang-orang yang beriman, wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin yujahidu uqulauhum alaihi fa'atathum min wujuhin anfa wa athbat wa ahsan fa'atathum min wujuhin anfa wa athbat wa ahsan halan wa ma'ahlan. Adapun orang kafir, meskipun mereka bisa mendapatkan sebab-sebab bahagia tadi dari satu sisi, dan itu adalah sebab yang harus diusahakan sungguh-sungguh oleh orang-orang yang berakal dari orang-orang yang kafir. Hanya orang-orang kafir yang betul-betul berakal yang akan mengusahakannya. Namun itu bukan fa'atathum, namun fa'atathum, namun hilang dari mereka. Hilang dari mereka banyak sebab, banyak sisi, banyak aspek, banyak kiat itu hilang, tidak bisa mereka dapatkan. Padahal aspek-aspek yang hilang tadi, anfa, lebih manfaat, wa ahsbat, lebih hebat, wa ahsan, dan lebih bagus untuk mewujudkan hidup bahagia. Halan wa ma'alan, saat ini dan di masa depan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.